Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan hadis yang kelima dan yang keenam, menjelaskan tentang bahayanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena hal itu termasuk bentuk kesyirikan. Sekarang kita masuk pada hadis yang baru, hadis yang ketujuh dan yang kedelapan. Qala al-muallif hafizahullah al-hadithus sabi' wath-thamin. Hadis yang ketujuh dan yang kedelapan. Al-amru kulluhu lillahi wahdahu la yusharikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghayruhuma. Segala urusan adalah wewenang Allah semata. Tidak ada kaitan dengan nabi atau malaikat atau selainnya. Tayyib. Hadis yang ketujuh dan yang kedelapan ini menjelaskan kepada kita bahwa segala urusan yang terjadi di alam raya ini, segala hal, peristiwa, dan kejadian yang dialami oleh umat manusia, itu semua adalah kehendak Allah dan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan nabi atau malaikat atau selain mereka. Makhluk tidak memiliki wewenang sama sekali pada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Makhluk tidak memiliki bagian sama sekali pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Shujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terluka pada bagian kepalanya pada perang Uhud. Wa kusirat ruba'iyatuhu, hingga gigi seri beliau patah. Faqal, ketika itu beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun shajjau nabiyahum. Bagaimana bisa suatu kaum itu berhasil, beruntung, kalau mereka melukai nabinya. Jadi ketika itu perang berkecamuk. Di awal sesi, kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Karena ketika itu semua sesuai dengan aturan dan rencana yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pasukan pemanah yang ada di atas bukit Rumat, mereka mematuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka dijadikan sebagai senjata untuk menghalau dan menghadang serangan dari belakang. Karena tempatnya mereka tinggi, jadi bisa melihat kondisi sekitar. Tapi ketika orang-orang musyrik membuat makar, memancing para sahabat yang ada di bukit untuk turun, dengan mereka berpura-pura untuk pergi, akhirnya sebagian sahabat atau bisa dikatakan sebagian besar dari pasukan pemanah radhiyallahu anhu, mereka turun. Karena mereka beristihad, peperangan telah selesai dan kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Komandan ketika itu sudah memperingatkan, kita sudah diperintah sama Rasul, jangan turun sampai ada perintah dari Rasul. Mereka dengan istihad radhiyallahu anhum ajma'in tetap turun karena melihat pasukan musuh sudah tercerai-berai dan dipukul mundur, tinggal ghanimah. Maka mereka turun dengan tujuan untuk mengambil ghanimah dan merayakan kemenangan. Ternyata kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Khalid ibn al-Walid yang ketika itu masih kafir dan menjadi pemimpin atau komandan pasukan kavaleri, pasukan berkuda kaum musyrikin. Mereka langsung melambung, mengambil jalur belakang, membunuh para sahabat yang ada di bukit yang tersisa, kemudian menyerang balik kaum muslimin dari arah belakang. Otomatis terjadi kericuhan. Umat Islam digambarkan ketika itu seperti biji yang diletakkan dalam tempat untuk apa? Menghancurkan biji. Jadi kayak biji yang dikelilingi oleh batu-batu pelumak. Karena dari belakang pasukannya Khalid, kemudian yang tadinya lari dipanggil lagi untuk kembali. Mereka kembali. Akhirnya kaum muslimin berada di tengah-tengah. Dari segala arah sudah diblokir. Langsung mereka menyerang dan menghujam kaum muslimin dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi. Sampai pada tingkat Rasulullah SAW pun menjadi korbannya. Beliau dipukul dengan pedang, dilempar pakai tombak, sampai pecah apa topi besi beliau, hingga pecahannya itu masuk ke pipi atau gigi-gigi beliau. Sampai pada tingkat wajah beliau terluka parah dan retak atau patah gigi seri beliau. Pada kondisi seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahu?" Gimana bisa kaum itu bisa beruntung kalau mereka melawan nabinya sendiri? Ya, ini Rasul mengucapkannya untuk mengingkari tindakan kaum musyrikin yang lancang melukai Nabi SAW. Fanazalatil ayah laysa laka minal amri syai'un. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam urusan ini, wahai Nabiku sallallahu alaihi wasallam." Yakni urusan menentukan suatu kaum itu berhasil, beruntung, rugi, sesat atau bagaimana, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tindakan mereka menyerang Nabi tidak bisa dijadikan patokan atau harga mati kalau mereka bakal sengsara. Bahkan menurut catatan sejarah, para tokoh-tokoh yang ketika itu menjadi tokoh-tokoh yang berusaha untuk membunuh Nabi, sebagian mereka masuk Islam. Di antaranya siapa? Khalid ibn Walid. Masuk ke dalam Islam, bahkan beliau menjadi sayfun min suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di tangan Allah. Nabi SAW ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia, membimbing mereka. Urusan mereka berubah, urusan mereka mengamalkannya, urusan bagaimana nasib mereka adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur nabinya, "Jangan, jangan kau katakan seperti itu. Karena urusan mereka yaflah, mereka itu akan apa namanya berhasil, akan beruntung, atau yakhsar, mereka sengsara, itu bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai', engkau tidak memiliki wewenang sama sekali. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis yang berikutnya, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. Dari sahabat ibn Umar رضي الله عنهما, beliau pernah mendengarkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengucapkan ucapan berdoa ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir dari sholat subuh. Ya, ini ketika beliau i'tidal. Beliau mengatakan, "Allahumma la'an fulanan wa fulanan." Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Fulan-fulan yang disebutkan, itu adalah para pentolan musyrikin yang mereka mengganggu Nabi dan mengganggu kaum muslimin. Rasulullah SAW mendoakan kejelekan untuk mereka. Ba'dama yaqul sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Setelah Rasul mengucapkan zikir i'tidal, sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd, baru beliau mengucapkan ucapan ini, Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah, la'natlah fulan dan fulan. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki wewenang dalam urusan ini. Al-ayah sampai seterusnya ayat. Wa fi riwayatnya da'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham fa nazalat laysa laka min al-amri syai'. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan namanya atau disebutkan nama orang-orang yang didoakan kejelekan. Beliau mendoakan kejelekan untuk Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harith bin Hisham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam urusan ini. Yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk sebagian person kaum musyrikin, terkhusus tokoh-tokoh mereka yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin, Rasul mendoakan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Ya. Memang mereka orang yang jahat, tapi kondisi mereka saat itu bukan berarti menjadi akhir dari keadaan mereka. Jangan engkau doakan kejelekan buat mereka. Urusan nanti bagaimana nasibnya itu bukan urusan engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusannya adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i wa Ahmad wa at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam al-Bukhari, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan al-Imam at-Tirmidzi. Tayyib, dua hadis ini sangat jelas, khanafidina azzakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa segala urusan itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki wewenang dalam urusan hidayah atau kesesatan. Keimanan, keislaman, kekufuran, hidayah, penyimpangan, itu semua adalah hak murni milik Allah, wewenang Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengambil keputusan dalam bab ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "May yahdihillah fala mudhillalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang sudah disesatkan, tidak ada yang bisa ngasih petunjuk. Yakni urusan hidayah, ketika Allah ingin memberikannya, itu wewenang Allah. Allah tidak akan ditanya siapa yang diberi, seperti apa, wa ila akhirih. Tidak akan ditanya. Sebagaimana kesesatan, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyesatkan sebagian umat karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah taala kehendaki. Jadi segala urusan itu Allah yang mengaturnya. Segala wewenang Allah yang memberikan keputusan dan yang menghendakinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia tidak memiliki wewenang sama sekali. Malaikat yang merupakan makhluk terdekat Allah juga demikian tidak memiliki wewenang sama sekali. Maka salah kalau sampai ada orang yang kemudian meyakini bahwasanya ada sebagian wali yang dianggap wali atau sebagian orang yang dianggap saleh kemudian memiliki wewenang dalam urusan ini. Bisa mengatur alam raya, bisa merubah keadaan seseorang, bisa merubah nasib seseorang, ada khata dan bisa masuk dan terjatuh dalam kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang jauh lebih mulia dari dia tidak memiliki wewenang sama sekali. Malaikat yang merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala juga sama, tidak punya wewenang sama sekali. Lah kok ada orang yang kemudian meyakini pada sebagian pihak mereka memiliki wewenang dalam bab ini? Wal iyadzu billah, ada i'tiqadun batilun syirkun wa kufrun. Ini merupakan keyakinan yang batil, yang syirik, dan bisa menjurus kepada kekufuran. Wal iyadzu billah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan tentang biografi singkat sahabat yang meriwayatkan dua hadis ini. Sahabiyal hadis, dua sahabat perawi hadis. Yang pertama Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Yang pertama adalah sahabat Anas bin Malik Al-Ansari. Beliau dari suku Khazraj. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khadimuhu. Beliau adalah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pembantu beliau. Khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Yakni ketika Rasul berada di Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, ibunya Anas bin Malik membawa Anas bin Malik menghadap Rasul dan meminta agar Rasul mau menerima Anas bin Malik sebagai pembantunya untuk membantu aktivitas Rasul, meringankan pekerjaan beliau sekaligus agar bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Walahu alfun wa mi'ata hadith wa sitta wa thamanuna haditha. Beliau memiliki hadith sejumlah 1286. Tayyib. Yakni beliau banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditha ittafaqa syekhani minha ala 188. Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat untuk meriwayatkan sekitar 168. Ya, 168 hadis itu semua statusnya rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mata bil Basrah wa qad jawaza al mi'ah. Beliau meninggal di kota Basrah dengan usia lebih dari 100 tahun. Masya Allah. Barokah dari doanya Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mendoakan barokah untuk harta beliau dan anak beliau. Beliau hartanya banyak, anaknya juga banyak, dan semuanya hafidhul Quran. Dan beliau memiliki usia yang panjang, Masya Allah. Usia yang panjang dan dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tayyib, kemudian sahabat yang kedua, huwa Abdullah ibn Umar al-Qurashi al-Adawi. Aslama qadiman bi Makkah ma'a abih. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Umar al-Qurashi al-Adawi. Beliau masuk Islam terlebih dahulu di Mekah bersama dengan ayahnya. Wahajara, dan beliau ikut hijrah. Wahwa ibnu Ashrin, ketika itu beliau hijrah berusia 10 tahun. Waqad syahid al-Khandaq wa ma ba'daha, dan beliau mengikuti perang Khandaq dan perang-perang setelahnya. Wa kana min sadatus sahaba wa fudala'ihim, beliau termasuk dari tokoh sahabat dan orang-orang yang utama di kalangan mereka. Laziman lis sunnah farran minal bid'ah nasihan lil ummah. Beliau adalah sahabat yang berpegang teguh dengan sunnah, sangat keras permusuhannya terhadap bid'ah, dan beliau selalu memberikan nasihat kepada umat. Mata sanata 74 hijriah, beliau meninggal pada tahun 74 hijriah. Radiyallahu ta'ala anhu wa radah. Naam. Ini dua sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang bab al-amru kulluhu lillah. Segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahim hafizahullah membawakan kosakata yang perlu dijelaskan dari hadis ini. Al-mufradat kosakata. Yang pertama, asyajju, kalimat syajju. Fil asli fil ra'si khasatan. Kalimat syajun pada asalnya digunakan untuk luka yang ada di bagian kepala saja. Jadi orang Arab kalau melihat ada luka di bagian kepala, ya mereka menyebutnya dengan syujjah atau syajun. Wa huwa an tadribahu bi syai'in fayajrahahu wa yashuqqahu. Yaitu seseorang yang memukul kepala orang lain dengan benda yang membuat kepala itu terluka atau pecah. Thumma istu'mila fi ghairihi min al-a'dha, kemudian kalimat ini juga bisa digunakan untuk anggota tubuh yang lain. Jadi pada dasarnya kalimat syajun menurut penggunaan bangsa Arab itu untuk luka di area kepala saja. Tapi kemudian setelah itu dipakai untuk anggota tubuh yang lain. Kemudian kalimat yang kedua, ar-ruba'iyah, ruba'iyah. Kullu sinnin ba'da tsaniyah walil insani arba'u ruba'iyat. Ruba'iyah itu adalah semua gigi yang terletak setelah dua gigi tsaniyah. Tayyib. Yakni ruba'iyah itu gigi yang empat, yakni gigi seri. Gigi seri orang itu ada empat, ya. Gigi seri itu ada empat. Yang ketiga, al-falah, al-fawzu bil-matlubil a'zam. Kalimat al-falah, yakni seseorang yang mendapatkan keutamaan dan keberuntungan. Al-la'nu, kalimat yang keempat, la'nat. At-tardu wal-iba'adu minallah. Yakni dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Wa minal khalqi as-sabbu wad-du'a. Kalau laknat itu dari makhluk, artinya adalah celaan dan doa. Jadi kalau Allah yang melaknat, berarti hambanya dijauhkan dari rahmat. Tapi kalau makhluk melaknat makhluk yang lain, artinya dia mencela orang tadi dan mendoakan kejelekan untuk orang tadi. Tayyib, ini beberapa kalimat yang perlu dijelaskan dari hadis ini. Kemudian setelah itu penulis hafizullah menjelaskan makna secara umum dari dua hadis ini. Insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiikum.